Aku yakin 10 dari 10 wanita ingin kulitnya lembut. Ladies, ini 3 step cara cepat lembutin kulit. Step 1, cepat minum air putih supaya kulit cepat terhidrasi. Step 2, cepat mandi dengan Larvia sabun susu. Larvia sabun susu diperkaya ekstrak susu kambing. Molekul nutrisinya lebih kecil, meresap ke kulit lebih cepat dan lebih dalam. Mandi dengan Larvia sabun susu gak cuma bersih, juga bantu melembutkan, melembabkan, dan mencerahkan kulitmu. Dengan Larvia sabun susu, mandi jadi rileks. Wangi milkinya mewah, serasa madu susu. Jutaan wanita di Indonesia yakin Larvia sabun susu beneran lembutin kulitmu. Oh iya, step 3-nya, habis mandi, pakai Larvia lotion susunya juga. Yuk, dapetin Larvia sabun susu di supermarket, minimarket, dan marketplace favoritmu. Larvia sabun susu, dengan ekstrak susu kambing, makin dipakai, yakin lembutin kulit.